dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Babu fadlil wudu'i wal gurru wal muhajjaluna min atharil wudu. Qala hadatsana Yahya ibn Bukair. Qala hadatsana Lais an Khalid an Sa'id ibn Abi Hilal an Nu'aim al-Mujmir. Qala raqitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ala dhahril masjidi fatawadda'a faqala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayutila gurratahu falyaf'al. Bab yang ketiga, bab keutamaan wudu. Jadi bab yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Keutamaan wudu sangat banyak, tapi Imam Bukhari mencantumkan satu di sini, di dalam bab ini. Dan di antara keutamaan wudu, al-gurrul muhajjalun, kecemerlangan atau wajah kecemerlang, ya, cemerlang berseri. Al-gurrul muhajjalun, min asharil wudu, dari bekas wudu. Di sini menunjukkan bahwa nanti bekas-bekas wudu dari muka, kening, jidat itu akan kelihatan putih, bersih, cemerlang. Jadi putih, bersih, cemerlang, berseri. Ya, termasuk tangan dan semua anggota badan. Min atharil wudu, dari bekas wudu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Yahya ibn Bukir, ini sudah lewat kita pelajari. Qala hadatsana Lais, yaitu Lais ibn Sa'id an Khalid an Sa'id ibn Abi Hilal an Nu'im al-Mujmir. Nu'im al-Mujmir adalah salah seorang yang merupakan pembantu dari keluarga Umar, dan dikatakan al-Mujmir yujammirul masjid Bibukhurin, yaitu seorang yang suka memberikan wewangian di masjid, sejenis buhur yang dibakar itu, ya. Buhur, tahu buhur? Kayu gaharu, sejenis kayu gaharu dibakar dan menjadikan masjid itu rasanya segar, wangi, ya. Qala raqitu ma'a Abi Hurairah ta'ala dhahril masjidi. Aku naik bersama Abu Hurairah ke atas masjid. Ya, menunjukkan masjidnya waktu itu, ya, kalau kita mungkin sekarang dibangun atasnya, tapi yang dimaksud waktu itu dan di Timur Tengah biasanya dengan tanah gitu, waktu itu bukan dengan semen gitu, tapi dengan tanah. Fatawa doa, maka beliau berwudu. Faqala, lalu Abu Hurairah berkata, inni samitu Nabi Hasalam, aku mendengar Nabi Hasalam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yuda'una yawmal qiyamah, akan dikumpulkan pada hari kiamat, yaitu di arasatil kiamah. Dan ini tentunya semua manusia akan dikumpulkan di arasatil kiamah, tapi beda-beda nanti kondisi dikumpulkannya. Dalam arti sifat dikumpulkannya akan berbeda-beda. Tapi semua manusia akan dikumpulkan. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati, sesungguhnya umatku akan dipanggil, akan dikumpulkan pada hari kiamat, gurran muhajjalin, dengan kecemerlangan. Artinya putih, bersih, cemerlang, wajahnya berseri. Min atharil wudu, karena bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan di antara kamu kecemerlangannya, maka lakukanlah. Jadi seolah-olah dalam ujung hadis ini, kalau tangannya ingin cemerlang lebih panjang, berarti sampai ketiak mencucinya, seolah-olah seperti itu. Tapi nanti kita bahas ya. Kalau kakinya ingin cemerlang, berarti mencucinya sampai lutut gitu. Seperti itu. Tapi nanti dijelaskan bahwa mana yang sesungguhnya tidak begitu, karena riwayat ini riwayat yang tambahannya. Nah, di sini menjelaskan tentang keutamaan wudu. Keutamaan wudu adalah banyak, sebagaimana saya nanti akan mengisyaratkan sedikit ya tentang keutamaan wudu. Dan di antara keutamaan berwudu, al-gurru al-muhajjalun. Al-gurru, gur. Kemudian ada colat, tahu colat? di apa jidatnya itu ada bentuk putih, sehingga kalau dari kejauhan akan kelihatan bagus itu ya. Dan itu yang dinamakan al-gurru. Ya, dalam arti kita berarti itu ketika wajah jadi putih itu, cemerlang. Watahjil bayadu yakunu fi qawaimil faras, faras. Sedangkan at-tahjil adalah warna putih yang ada pada kaki. Pokoknya kalau kuda yang warnanya hitam atau warnanya merah, kemudian di dekat antara jidatnya itu ada warna putih, itu kan jadi ganteng gitu ya. Si kuda itu jadi apa? Jadi heb apa berwajah ya gagah itu. Jadi gagah. Itu asalnya. Itu asalnya. Yaitu yang dimaksud di sini diartikan cemerlang. Jadi cemerlang. Putih bersih ya. Jadi diartikan adalah putih bersih ya. Min atharil wudu, yaitu dari bekas wudunya. dari bekas wudu. Nah, ini keutamaan berwudu. Sebelum kita menjelaskan tentang keutamaan wudu, kita lihat dulu hadis di sini. Di sini ada rawi namanya Nu'aim Al-Mujmir. Adalah rawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala raqitu ma'an Abi Hurairah ala dhahril masjidi. Aku naik bersama Abu Hurairah ke atap masjid. Jadi ke atap masjid. Menunjukkan waktu itu masjidnya beratap dan dipastikan beratapkan tanah di atasnya. Fatawadha'a. Maka beliau berwudu. Tadi dikatakan Nu'aim Al-Mujmir adalah seorang yang dikisahkan beliau suka membakar buhur yang tujuannya untuk membuat masjid itu wangi. Di sini menunjukkan bahwa sunnah seorang mukmin itu menjaga kebersihan masjid dan membuat keindahan masjid. Makanya ada beberapa larangan orang di masjid. Seperti disebutkan tidak boleh meludah di masjid, tidak boleh orang membuang dahak di masjid. Ada beberapa hadis bahwa Nabi SAW pernah melihat ra'an khamatan ala jidalil masjidi fatalawana wajhu fahaqqahu biyadihi. Bahwa Nabi SAW melihat ada dahak di masjid, yaitu di dindingnya. Maka para sahabat melihat bahwa Nabi SAW marah karena wajahnya berubah. Lalu beliau membersihkannya sendiri. Di sini keutamaan menjaga kebersihan. Kemudian di antara hadis yang disebutkan adalah hadis tentang arah badui yang kencing di masjid. Ya, yang diburu oleh para sahabat. Cuma Nabi SAW melarang para sahabat agar selesai dulu kencingnya. Da'u hatta yaktibaulahu. Kata Nabi SAW, biarkan dulu sampai selesai kencingnya. Setelah selesai kencing arah badui tersebut, maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menuangkan air satu ember ke tempat kencingnya sehingga menjadi suci. Lalu Nabi SAW berkata kepada arah badui ini, inahadal masjidah la yasluhu fihi qadaratun wala najasat. Kata Nabi SAW, wahai pulan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Untuk kotoran dan najis. Nabi SAW juga mengajari dalam hadis yang ketiga, idza dakhala ahadukum al masjida bina alaihi falyandur ilaihima fa in radha fihi adha wa in fa in ra'a fihi adha falyumissahu bitturab. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid dengan memakai sendalnya. Ya, dulu masjid ya tidak seperti hari ini berkarpet, kemudian keramik yang mewah gitu ya. Masjid Nabi SAW adalah dari tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka memakai sandal, maka lihatlah kedua sandalnya. Kalau melihat kotoran, maka bersihkanlah dengan tanah. Jadi ini menunjukkan bahwa para sahabat itu inayah, memiliki perhatian untuk membersihkan masjid itu. Jadi sangat diperhatikan. Ya. Dan sejumlah dalil yang lainnya yang menunjukkan keutamaan masjid dan wajib atas kaum muslimin untuk memuliakan masjid dia. Nanti di makomnya akan ada, tapi ini berkaitan sekilas dari apa yang dilakukan oleh Nu'aym al-Mujmir. Qala inni sami'tu Nabi sallam, bahwa Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi sallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku. Umat Nabi ada dua, ada umat dakwah, ada umat istijabah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah umat istijabah. Jadi umat Nabi ada dua, ada umat yang didakwahi, maka mencakup semua manusia. Maka mereka yang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seluruh manusia, musyrikun, munafikun, kafirun, itu dinamakan umatu dakwah. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia. Yang kedua adalah umat istijabah, yaitu umat Nabi yang mengimani atas kenabiannya, mengimani atas kerasulannya, dan beriman kepadanya, dan bersaksi dengan dua kalimat syahadatain. Maka dinamakan dengan umat istijabah. Qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil, dikumpulkan pada hari kiamat. Ya, dikumpulkan pada hari kiamat, ya semua manusia. Berdasarkan hadis, yuhsyarunasu yawmal qiyamati hufatan uratan gudla. Manusia akan dikumpulkan nanti di arah setil kiamah, di padang mahsyar. Hufatan, nyeker. Tidak pakai sandal, ya, tidak bersandal, hufatan. Uratan, telanjang, tidak berkain. Gurla, tidak dikhitan. Jadi seperti awal penciptaan. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia akan dikumpulkan semuanya di arasatil kiamat. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Ketika Allah telah merubah bumi dengan bumi yang baru. Artinya bukan bumi yang hari ini ada pepohonannya, ada lembahnya, ada gunungnya, ada bangunan-bangunannya yang orang bisa berteduh, orang bisa berlindung. Nanti itu tidak ada lagi pepohonan, tidak ada lagi bangunan-bangunan. Tapi dikatakan bumi yang terhampar luas. Baydo, yaitu berwarna putih. Afro, dia itu kemerah-merahan. Kakors rotil, seperti roti. Roti Arab. Terhampar luas. Watadnu syamsu kodromilin. Lalu matahari akan mendekat satu mil. Faya arifunna subi kodri amalihi. Lalu manusia akan berkeringat sesuai dengan amal-amalnya. Nah, faedah yang kita ambil sekilas di sini bahwa manusia akan berbeda-beda ketika dibangkitkan. Di dalam hadis dikatakan, innal abda yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi au yub'atsul 'abdu 'ala ma mata 'alaihi. Bahwa Nabi SAW mengatakan setiap hamba akan dibangkitkan bagaimana kondisi dia mati. Jadi dina kaayaan naun jalma paeh, maka bakal kitu engke yaumal qiyamah. Jadi kondisinya akan seperti itu nanti. Seperti disebutkan tentang wajah. Dalam Quran disebutkan ada dua bentuk wajah. Artinya secara globalnya ada dua bentuk wajah. Ada orang-orang yang berseri nanti yaumal qiyamah dalam kondisi riang gembira, ya. Basyasatul wajhi, talaqatul wajhi. Ada dalam kondisi hitam kelam dan dalam keadaan sedih sekali. Seperti dalam surah Ali Imran Allah berfirman, yauma tabiyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Lihat di dalam ayat ini, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di antara kita manusia ada yang berwajah hitam kelam dan ada yang berwajah putih bersih, berseri, gembira. Di antara kita ada yang bahasa sunananya melenguk tungkul, jeng era, dalam keadaan malu, malu merunduk gitu, tidak bisa menengadah di saat itu. Kemudian bahkan dikatakan zarqa, hidung genuk melukmuk, ya, hijau, jadi hitam kelam, biru, kebiru-biruan. Lalu Abdullah bin Abbas menjelaskan dalam tafsir ayat Ali Imran yang tadi, adapun yang wajahnya berseri, hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan orang-orang yang mereka itu hitam kelam, maka mereka adalah ahlul bid'ah. Jadi yang nanti wajahnya hitam kelam, ahlu bid'ah. Yang wajahnya putih berseri adalah ahlu sunnah. Jadi menunjukkan bahwa manusia akan berbeda-beda. Di antaranya di sini dikatakan adalah orang-orang muslim yang menjaga wudu akan dibangkitkan dalam keadaan putih, bersih, cemerlang dari bekas wuduna. Jadi bakal katangar jalma anu tukang sholat yang wudu, wajahnya akan putih, cemerlang, bersih, berseri. Dan di dalam hadis disebutkan nanti orang-orang ketika dibangkitkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Contoh, orang-orang yang jadi muadzin, ada tandanya nanti yaumul qiyamah. Al muadzinuna atwalu unuqan yaumul qiyamah. Karena yamudu sautahu. Nabi SAW mengatakan nanti para muadzin itu akan dibangkitkan dalam kondisi lehernya panjang. Ya, lehernya panjang ini salah satu hikmahnya mereka tidak akan tenggelam dari keringat. Karena di antara kita ada yang sampai ke dua mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai betis, ada sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai mulutnya. Nah, para muadzin diselamatkan. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan ketika ada orang yang terjatuh dari kendaraannya ketika sedang berihram, dan orang ini sedang bertalbiyah, berihram, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, kapanilah dengan dua kain kapan saja, kata. Jangan ditutup kepalanya, mukanya. Jadi jangan ditutup kepala mukanya. Wala tuhammiru. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya nanti yawmal qiyamah dia akan dibangkitkan dalam keadaan sedang bertalbiyah. Jadi orang yang meninggal dunia sedang bertalbiyah, ya akan seperti itu nanti dikembalikan, dibangkitkan dari kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tentang mujahid yang mati syahid di medan perang. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya nanti orang-orang yang mati syahid lalu ngucur darahnya, jadi menetes darahnya, jadi ngucur getihna, maka nanti yaumal kiamah dia akan dibangkitkan dengan luka yang lukanya dia. Jadi luka ketika dipanah, ketika dia kena tombak, atau hari ini mungkin kena peluru, kemudian luka di dadanya, luka di kepalanya, atau luka di bagian belakangnya, atau di mana saja lukanya, maka nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dengan lukanya yang asli, dengan darahnya yang asli, dengan darahnya seperti ketika orang ini meninggal dunia, dengan darahnya yang pertama itu. Maka berbahagialah orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, hanya contoh saja, sejumlah hadis menyebutkan bahwa orang yang melakukan keburukan-keburukan, orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan apa? Maksiat. Dia berbuat maksiat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dia seperti itu. Seperti orang-orang yang interaksi dengan riba, ya. Orang-orang yang pemakan riba, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan orang-orang yang memakan riba, yaitu dalam ayat ini 175, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabathu syaitanu minal massi dzalika biannahum qalu innal bai'u mislur riba wa ahalallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan dibangkitkan kecuali seperti berdirinya. Artinya mereka tidak akan bisa berdiri bangkit dari alam kubur kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Jadi seperti orang yang kesurupan nanti. Tertati-tati berjalannya, ya. Dan ini kondisi pemakan riba. Artinya orang-orang yang memakan harta riba, ya. Dan ini kondisi-kondisi sebagian manusia nanti yaumul kiamah. Jadi kondisi manusia nanti yaumul kiamah seperti ini. Seperti yang saya jelaskan kemarin, contoh yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan, man sa'alanna satakatsuran yati yawmal qiyamati walisa fi wajhi qit'atu minal lahmin. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meminta kepada orang, meminta-minta terus itu, ya, mengemis, padahal dia punya fisik, ya, yang cukup untuk bekerja, mencari nafkah sendiri tanpa minta-minta, maka nanti yaumul qiyamah orang itu akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak berdaging. Jadi seperti kerongkongan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bangkit dari, barang siapa yang mengangkat kepalanya ketika ruku sebelum imam bangkit, maka Allah akan merubah wajahnya menjadi suratul khimar. Jadi kalau kita sholat nih berjamaah, kemudian ketika ruku tiba-tiba kita bangkit sebelum imam bangkit, maka Allah akan merubah wajahnya menjadi wajah himar nanti yaumul qiyamah. Ya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini salah satu makna kondisi manusia nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dengan kondisi yang berbeda. Jadi dengan kondisi yang berbeda. Maka hendaklah kita menjadi mukmin yang husnul khotimah. Yang husnul khotimah. Karena orang akan dibangkitkan dengan kondisi dia mati. Ya. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min asharil wudu. Dan ini keutamaan wudu. Qala faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, pahami dulu sebelum kita membahas hukum di sini. Kalimat faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Kata para ulama hadis, ini yang dinamakan mudraj. Jadi kalimat yang ini mudraj. Famanis tato aminkum an yutila gurratahu falyaf'al. Ini dinamakan dengan mudraj. Apa tuh mudraj? Ya. Yaitu tambahan dari seorang rawi yang bukan kalam Rasul. Jadi mudraj itu tambahan dari seorang rawi yang bukan dari kalam Rasul. Dan mudraj di dalam hadis ada yang bentuknya hanya tafsir dari seorang rawi. Jadi tafsir dari seorang rawi. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannasu ay ata'abbudu. Nah, itu menafsirkan tahannus artinya ibadah. Dan ini tidak mencacati rawi sebagai perawi hadis. Tapi yang kedua, terkadang mudraj itu bisa babi ghaflatir rawi. Yang kedua, mudraj ini terkadang disebabkan karena kelalaian rawi ketika meriwayatkan hadis, ketika menerima hadis. Maka ini bisa mencacati rawi kalau keseringan, karena menunjukkan orang ini tidak kuat dalam periwayatannya sehingga bisa jadi lemah. Nah, para ulama mengatakan, pamanis tato amin kum an yutila gurratahu falyaf'al, yang makna Indonesianya barang siapa yang ingin dipanjangkan gurrohnya maka lakukanlah. Artinya di sini berarti kalau mencuci tangan, ya, kalau ingin kecemerlangannya pandang, mencucinya sampai ketiak gitu. Nah, perhatikan kalimat ini dinamakan mudraj, yaitu mudraj dari Nu'im al-Mujmir, rawi dari Abu Hurairah. Dan ini bukan kalam dari kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dari kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dua alasan besar. Jadi dengan dua alasan besar. Alasan yang pertama, kalau kita meneliti ini secara makna, tidak mungkin Nabi sallam mengatakan kalimat ini. Jadi tidak mungkin Nabi sallam mengatakan kalimat ini. Kenapa? Karena itolatul gurroh itu tidak mungkin kecuali di tangan dan kaki saja, gitu kan? Sedangkan gurroh itu adalah bayadu fi wajhil faros, gitu, dari segi Arabnya. Paham nggak bahasa? Jadi memanjangkan kecemerlangan kan tidak bisa kecuali dalam tangan dan kaki gitu ya. Sedangkan buruh hanya di muka kan penggunaan bahasa Arab. Jadi di sini gitu kan asalnya. Kan tidak berarti kita mencuci wajah ke kepala kan itu. Ya. Maka ini tidak mungkin sebagai kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jami mani kemudian pasoha gitu. Jadi syarat, makanya para ulama itu sangat memahami ini kalam Rasul atau bukan. Karena kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jami mani. Jami mani singkat, padat, mencakup. Kemudian pasoha. Pasoha artinya tidak mungkin akan ada indikasi-indikasi yang keliru maknanya. Kalau ada indikasi-indikasi yang keliru maknanya, konsekuensinya keliru, itu menunjukkan bukan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu muhadis harus lugawi juga. Jadi ahli hadis yang menjelaskan mana-mana hadis harus paham lugah, paham bahasa. Yang kedua, bahwa yang meriwayatkan hadis ini bukan hanya Abu Hurairah, tapi sejumlah sahabat meriwayatkan. Bahkan disebutkan tidak kurang dari 10 sahabat meriwayatkan hadis Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah. Dan tidak ada seorang pun yang menambah kalimat ini. Jadi ada 10 sahabat yang meriwayatkan Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurun hajjalina min asaril wudu. Itu tidak ada tambahan ini. Famanis tato aminkum an yutila gurratahu falyafal. Kemudian rawi yang dari Abu Hurairah selain Nu'aim al-Mujmir, juga ada beberapa rawi selain Nu'aim al-Mujmir. Ya, Nu'aim al-Mujmir meriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan semuanya juga tidak menambah kalimat ini. Maka para ulama memastikan kalimat famanis tato'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al itu adalah kalimat tambahan yang dimasukkan oleh Nu'aim al-Mujmir. Jadi tambahan yang ditambahkan oleh Nu'aim al-Mujmir. Sehingga dikatakan di sini kalimatnya mudrajah. Mudraj. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wudu. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wudu. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang kewajiban kita untuk menyempurnakan wudu. Jadi wudu harus disempurnakan. Dan wudu harus mengikuti sunnah. Sebagaimana kita akan jelaskan nanti. Kemudian kita akan jelaskan beberapa keutamaan wudu, ya, agar kita juga memiliki satu harapan buat apa kita berwudu. Yang pertama, wudu itu akan menghapus dosa. Itu keluar dosa kecil bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh. Hadisnya idza tawaddu'al abdul muslimu awil mu'min fa ghassala wajhu kharaja min wajhi kullu khati'ah nadhara ilahi bi ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batasha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'ah mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minad dunub. Nah, kita perhatikan, apabila berwudu salah seorang muslim atau mukmin, kemudian dia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap kesalahan dia melihat dengan kedua matanya bersama air atau air yang paling akhir jatuh. Apa dosa mata yang melihat? Melihat. Melihat apa? Salah satunya melihat wanita yang bukan mahram. Ini tentunya adalah termasuk dosa. Ya. Antum para lelaki mencrong gitu aya awe nu geulis gitu ya. Mencrongna lila gitu. Bahkan ditinggali deui gitu. Maka berarti dosa apa? Dosa mata. Ya. Dengan apa akan dihapus? Dengan wudu. Tapi jangan begini juga. Kan nanti akan wudu, enggak apa-apa melihat wanita gitu. Ya, enggak boleh juga begitu. Jadi ini dosa apa? Dosa mata, melihat. Ya. Atau melihat hal-hal yang haram yang lainnya. Kemudian apabila mencuci kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya kesalahan. Tangan ini kan meraba. Nah, supaya lebih jelas itu ya. Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun lama halah al-ainani zinahuma an-nadru wal udunani zinahuma as-sam'u wal yadani zinahuma al-mashyu. Yani apuan al-batsh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ditulis dosa zina dari setiap sendi-sendi bani Adam. Kedua mata melihat, kedua telinga mendengar, kedua tangan meraba. Salaman dengan yang bukan dengan mahram. Orang-orang mungkin, maaf ya, di tempat kerjaan, di pasar, AIAWW ditepak gitu ya. Dipukul. Ya. Kan biasa. Mungkin di pasar gitu ya. Mana euy pada gitu ya. Di mana-mana salaman yang bukan mahram. Ini dosa tangan. Dosa tangan. Dosa tangan bisa saja kita menulis di Twitter berita bohong, dosa tangan itu kan, dosa tangan. Kemudian apa? Memukul, memukul istri, memukul anak dengan tanpa sebab, memukul orang lain, dosa tangan. Sampai membunuh, dosa tangan kan. Cuma bertingkat-tingkat, ada yang dosa besar, ada yang dosa apa? Kecil. Maka ini akan dihapus dengan wudu. Dosa-dosa kecil dari dosa tangan. Dan apabila mencuci kedua kakinya, maka akan keluar dari kedua kakinya adalah kesalahan. Setiap ia melangkahkan kedua kakinya. Ia melangkahkan, ada orang pergi untuk maksiat. Melangkahkan kaki, nendang istri, nendang anak, nendang orang. Ini kan dosa kaki ya. Maka semua itu akan dihapus dengan wudu. Yang kedua, senantiasa menjaga wudu adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Jadi senantiasa menjaga wudu salah satu tanda kesempurnaan iman. Hadisnya, la yuhafidu alal wudu'i illa mu'minun. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Jadi kata-kata ilal mukmin ay mukminun kamil. Tidaklah seseorang itu menjaga kepada wudu kecuali dia adalah orang mukmin. Yang ketiga, menyempurnakan wudu di saat kondisi menyulitkan bisa menghapus dosa, meningkatkan derajat seseorang. Ini masih dengan poin pertama. Tapi ada poin yang ketiganya, yaitu mengangkat derajat. Nabi SAW mengatakan, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah, isbagul wudu'i alal makarih wa kasratul khata ilal masjidi. Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebab-sebab yang Allah akan menghapus dengannya dosa-dosa dan mengangkat dengannya Allah derajat seseorang. Apa yang katanya yang bisa menghapus dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada dua katanya. Isbagul wudu'i alal makari. Sempurnakanlah wudu walaupun dalam keadaan sulit. Seperti cuaca lebih dingin gitu kan. Dan banyak berjalan ke masjid. Nah, ini untuk para ikhwan ya, lebih khusus berjalan ke masjid. Nah, ini keutamaan yang ketiga. Yang tadi. Yang keempat, berkas air wudu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang tadi. Jadi keutamaan yang tadi. Jadi bekas air wudu akan menjadi tanda bercahaya. Hadisnya yang tadi. Dan dengan redaksi yang berbeda, faqulu ya Rasulullah kaifa ta'rifu min man yati ba'daka min ummatik? Qala ara'aita law kana li rajulin khailun gurrun muhajjalatun fi khailin duhmin buhmin alahi arifu khailahu? Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati gurrun muhajjalina minal wudu. Para sahabat bertanya, wahai baginda Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa itu adalah umatmu? Jadi kalau dengan para sahabat kan Nabi SAW mengenalinya. Bagaimana wahai Rasul, katanya, engkau mengenali orang-orang setelah kita, orang-orang setelahmu bahwa itu adalah umatmu? Maka Nabi SAW mengatakan dengan satu perumpamaan. Bagaimana pendapatmu jika seorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepala dan kakinya, berada di sekumpulan kuda yang hitam legam? Ya. Tidaklah ia bisa mengenali kudanya. Para sahabat mengatakan, iya, demikianlah katanya nanti bahwa umatku akan dikumpulkan dalam keadaan gurun muhajalin. Jadi Nabi SAW mengatakan ketika ditanya, bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa itu adalah umatmu? Maka Nabi SAW mengatakan, coba kamu berikan satu gambaran. Ada sekumpulan kuda yang berwarna hitam kelam, legam semuanya gitu. Dan di situ ada ya, kuda yang di jidatnya ya, yaitu ada yang putihnya dari bagian depan kepalanya. Jadi di sininya maksudnya kita. Bahasa itunya colat ya, gimana itu? Kan tahu enggak ya? Suka ada seperti gitu, putih, bagus gitu ya. Di kakinya juga begitu. Maka itu adalah tandanya katanya. Lihat yang kelima keutamanya. Berwudu dengan menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali setelah bangun tidur bisa mengusir syaitan dan yang mendekam dalam rongga hidung. Ini salah satu keutamaan wudu. Jadi ada syaitan yang tidur di hidung. Makanya orang yang tergoda di subuhnya nyegrek gitu. Karena di hidungnya ada ngerok gitu yang nyegrek. Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastansir thalasan fa inna syaitana yabitu ala haisyumihi. Jika salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka wudulah dan nyebrenglah 3 kali. Dan istinsar itu mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya. istinsar. Ya. Falyastansir. Tapi nanti ada al-madmadatu, kemudian istinsyak, istinsar. Kalau intinsyak, mengisap air ke hidung. Tapi kalau istinsar, mesti istinsyak gitu. Karena tidak mungkin istinsar tanpa apa? Istinsyak. Artinya kalau intinsyak, mengisap air ke hidung. Intisar adalah mengeluarkannya. Karena sesungguhnya syaitan itu tidur di hidungnya. Jin. Tahu antum jin? Bukan yang suka pakai celana jin. Tapi jin, jin itu makhluk yang Allah ciptakan dari api. Ya. Jin berjasad. Dan jin itu berwajahkan buruk. Ya, jadi jin itu berwajahkan buruk. Ya. Dan tidak ada manusia yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Karena perkara gaib. Kalau ada orang mengklaim tahu tentang jin aslinya, bahwa kadzabun. Kalau ada orang mengklaim tahu jin dengan warna apa dengan bentuk aslinya yang Allah menciptakannya, maka itu pendusta. Pendusta, dia pendusta. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Ya, tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Tapi jin suka menjelma. Jadi jin suka menjelma. Menjelmanya dengan apa? Yang pertama, jadi anjing. Maka dikatakan al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Kemudian menjelma jadi ular. Menjelma jadi kalajengking. Jadi menjelma jadi kalajengking. Dan kadang-kadang menjelma dalam bentuk manusia. Jadi menjelma dalam bentuk manusia. Seperti yang datang ke Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu minta harta zakatnya. Kata Nabi SAW, kamu tertipu itu jin. Jangan dikasih. Besoknya lagi datang lagi sampai 3 kali Abu Hurairah baru tahu, oh iya katanya itu adalah jin. Ternyata minta gitu ya. Dan dia mengatakan aku kehabisan itu. Padahal dia berdusta. Apakah jin bisa menjelma jadi kuntilanak? Gak ada dalilnya. Apakah jin bisa menjelma pocong? Gak ada dalilnya. Yang jelas itu cerita yang ada di Indonesia saja. Ya, bisa jadi kuntilanak atau enggak, bisa jadi apa? Pocong enggak? Wallah alam. Ya, tidak bisa diingkari, tidak bisa ditetapkan karena tidak ada dalilnya. Tidak ada apa? Dalilnya. Termasuk juga apakah jin bisa menjelma kepada burung? Yang dianggap ada burung hantu gitu. Kan di Indonesia mah burung hantu. Burung hantu itu apa? Buok ya. Buok, cincung cuing. Ya. Itu tidak ada dalilnya. Artinya kita tidak bisa menetapkan, tidak juga bisa menafikan. Tidak bisa apa? Menafikan. Ya. Kemudian kalau kita ditanya di manakah tempat jin? Jadi di manakah tempat jin? Jin menempati beberapa tempat yang ada dalilnya. Pertama, jin menyenangi tempat-tempat yang kotor. Tong sampah, tempat sampah, pembuangan sampah, tempat-tempat kotor. Kemudian yang kedua, lembah-lembah. Iya. Rasul mengatakan innal malaikata la tadkhulu fihi bait innal malaikata la tadkhulul baita fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan di situ ada gambar. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada gambar yang bernyawa, beliau mengatakan amiti kiromiki hada, artinya amit-amit bahasa Arab ya, amit-amit kan jauh-jauh ya, orang Sunda amit-amit maksudnya apa, jauhkan ini tirai ya, karena di situ ada gambar yang merupakan gambar dari orang-orang Nasoro, artinya sesuatu yang diibadahi, maka dilarang oleh Nabi Sallam. Ya. Kemudian apa? Tempat jin. Tempat jin adalah termasuk kuburan. Kuburan. Dan Nabi SAW mengatakan, "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah kalian menjadikan apa? Rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah itu contoh-contoh tempat ya, maka kita dianjurkan berlindung ketika melewati tempat itu. Dan yang terakhir untuk mengingat saja, pasar. Jadi pasar adalah tempat syaitan. Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau menjadi orang yang pertama masuk pasar, dan jangan engkau juga menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar, katanya. Arika pasar ma ulah pangsuhudna, gitu. Lamun ka masjid kudu pang suhudna. Jangan menjadi orang yang paling semangat masuk pasar. Rebun-rebun. Udah pertama orang yang buka pintu. Ya. Paling pertama. Kenapa katanya? Fa innaha ma'rakatul lisyaiton. Karena pasar itu adalah tempat apa? Tempat pergolakan syaitan, pertempuran syaitan, tempat peperangannya syaitan. Bukan berarti kita tidak boleh bersemangat ketika kita jual beli di pasar, ya. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi hadis ini pun memberikan satu wanti-wanti bahwa orang mukmin itu harus punya keimanan khusus ketika ke pasar. Kenapa dikatakan orang yang ke pasar harus memiliki keimanan khusus? Dan ada kafarah bagi orang yang ke pasar adalah sedekah. Jadi para ibu pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang ke pasar itu harus orang yang dermawan. Kenapa? Karena pintu maksiatnya sangat banyak ya. Bapak-bapak jaga di pasar ya. Kan banyak ya, kita harus paham melihat yang bukan mahram. Kadang mungkin ibu-ibu juga nawar lama, kan ibu-ibu hanya saperak padahal mah gitu. Nawarna manilila gitu. Meli baju hiji eta tilu tingkat mall kaluhur ka handap we gitu. Nawar itu. Sabara ieu cenah kangkung 2000 tiasa teh 1500 gitu. Tawar. Nawar kangkung ditawar, nawar cabai ditawar gitu kan. Jeung sok oh deh ditepak gitu. Sabarakaan cenah gitu. Sok ibu-ibunya puntannya anu make cadar gitu nya. Lamun papangih jeung Ihwan maniko tuh juga nupang etana gitu. Ari jeung batur biasa-biasa gitu kan. Naon bedanya nya? Di antara kita ibu-ibu maaf ya nih, yang di sebelah sana dan ibu-ibu pendengar, kalau ketemu dengan kita Ikhwan sengaja oh kok sambil minggir ke sana gitu. Sepertinya masya Allah gitu, ini menjaga hijab. Ketika beli dengan tukang pembeli kadang poho bari ditepak sabarakang poho gitu. Jadi kadang-kadang iman itu lupa gitu. Berarti apa? Ada godaannya gitu. Godaannya. Bahkan kita sedang jaga, mumpung gelis, sing lila cenah gitu. Lila gitu kan naker nagel sing lila ah cenah naker. Ieu mempeung cenah rada herang ieu gitu kan. Jadi banyak pintu syaitannya gitu. Maka kita diperintahkan berlindung, berlindung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian barang siapa yang berwudu secara sempurna kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk maka akan diampuni dosa yang telah lalu dan baginya adalah surga. Dan baginya adalah surga. Ya. Ini masih semana dengan tadi ya. Sholat setelahnya itu amalan yang mengantarkan orang ke surga. Ya. Dan ini menunjukkan begitu banyak pintu-pintu surga. Kedelapan, berwudu secara sempurna kemudian berdoa setelahnya itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka itu akan dibukakan baginya pintu surga yang delapan. Jadi siapa yang beramal dengan amal ini akan dibukakan pintu surga yang delapan. Ya. Hadisnya ma'ruf. Idza tawaddo'al 'abdu fa ahsana wudu'ahu. Tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ila futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang delapan. Jadi akan mendapatkan delapan pintu surga yang wudunya sempurna. Yang kesembilan, tidur malam dalam keadaan suci setelah berwudu dan berzikir sebelumnya memiliki beberapa keutamaan di antaranya. Itu disertai malaikat dalam tidurnya. Didoakan ampunan oleh para malaikat. Jika bangun dan berdoa kepada Allah, doanya adalah mustajab. Jadi ada beberapa keutamaan. Kemudian yang keempat keutamanya apa? jika sebelumnya diiringi dengan doa khusus dari Nabi, dengan tidur miring pada sisi kanan, kemudian meninggal dalam keadaan itu, maka ia meninggal dalam keadaan fitrah. Nah, hadisnya laisa min abdin yabitu tahiran ila bata ma'hu fi syiarihi malakun layang qalibu sa'atan minal laili ila qama Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahiran. Tidaklah seorang hamba tidur malam dalam keadaan suci kecuali akan bermalam ya, pada bajunya satu malaikat, sehingga tidaklah ia membalikan tubuhnya di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, ya Allah ampunilah hambaku ini karena sesungguhnya ia tidur dalam keadaan bersuci. Nah, perhatikan dalam hadis yang lain bahwa ketika kita tidur kemudian kita berwudu, kemudian kita berdoa, doanya adalah membaca ayat kursi, ya. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita mengusapkan ke seluruh anggota badan kita yang mampu, maka di malam itu akan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Jadi akan terjaga dari sihir. Ya, mungkin malam itu ada orang yang mengirim santet, mengirim apa? Penyakit dan sebagainya, maka akan dijaga oleh Allah Ta'ala dengan doa itu. Dan apabila dia mati, meninggal dunia dalam keadaan suci, maka tentunya dalam keadaan bersih dia. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersih. Ya, dalam keadaan bersih. Dan ini keutamaan berwudu. Jadi keutamaan berwudu adalah sangat banyak apa? Sekali. Dan sebagai penutup diantara keutamaan wudu, kita tahu at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci adalah setengahnya apa? Setengahnya iman. Nah, setengahnya iman sudah dijelaskan pada pekan yang lalu bahwa setengahnya iman memiliki dua makna. Makna yang pertama, manusia diperintahkan untuk bersuci dari dua sisi. Yang pertama, bersuci dari sisi yang dinamakan batin. Bersuci yang artinya maknawi. Bersuci dari kufur, bersuci dari syirik, bersuci dari nifak, bersuci dari akhlak yang jelek, bersuci dari bid'ah, bersuci dari maksiat. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka. Sedangkan yang kedua adalah bersuci dari fisik kita. Orang mukmin itu bersih dari hadas, dan orang mukmin itu bersih dari najis. Ketika ibadah, pakaiannya suci, badannya suci, tempat ibadahnya adalah apa? Adalah suci. Maka oleh sebab itu kita melihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu menggabungkan dua suci itu, apa? Setelah kita wudu, baca syahadatain, yaitu mensucikan fisiknya, kemudian setelah itu mensucikan apa? Hatinya. Jadi mensucikan apa? Hatinya. Dan yang sangat agung sebagai penutup, kita juga tahu ya, ketika masuk kita berdoa kata ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Tapi keluar WC gufronaka. Kenapa? Ya, di sini juga memiliki makna bahwa ketika kita mengeluarkan qada hajat, kemudian kita dimungkinkan jauh dari Allah Ta'ala, maka kita diperintahkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah beberapa keutamaan wudu, dan waktunya telah habis untuk menyisakan sedikit pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa Ustaz Abu Fadhala Asy'ari radhiyallahu taala yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya bagi Ustaz dan juga bagi kita semua. Di sini saya akan membacakan beberapa faedah kajian pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Yang pertama, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat meninggalnya. Yang kedua, Al-Husman wa Jamal pada hari kiamat wajahnya akan putih berseri, dan orang yang melakukan amalan bid'ah wajahnya akan hitam gelap. Yang ketiga, orang yang berwudu secara benar sempurna pada hari kiamat wajahnya akan putih bersih dan cemerlang. Yang keempat, berwudu merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba. Yang kelima, menjaga wudu merupakan tanda kesempurnaan iman. Dan yang keenam, bekas air wudu menjadi tanda umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dan yang terakhir, manusia diperintahkan untuk bersuci secara lahir dan batin. Selanjutnya, Anda akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada sahabat media dan Islam yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau lewat WhatsApp kami di nomor 0813 8086144. Dan telah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, Ustaz. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ada hadis yang menjelaskan tentang utama berwudu sebelum kita akan tidur, maka kita akan maka dalam keadaan tidur kita tidak akan diganggu setan. Namun ada juga hadis yang menjelaskan bahwa tidur dapat membatalkan wudu. Pertanyaan saya, apakah tetap terhitung sah wudu ketika seseorang tertidur ataukah ada apa lain? Dan mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Ya, belum kita bahas ya tentang pembatal wudu, akan masuk di hadis berikutnya tentang pembatal wudu. Tapi ini udah ditanyakan, apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Pendapat yang rajih adalah an-naw al-mustagriku min nawakidil wudu. Tidur yang nyenyak itu membatalkan wudu. Jadi tidur yang nyenyak membatalkan wudu. Adapun apa dobit batasan tidur nyenyak dengan tidak nyenyak? Tidur nyenyak adalah tidur yang menyebabkan orang tidak sadar. Ya. Oleh sebab itu ada ungkapan, dan itu hadis, walaupun hadisnya tidak kuat tetapi hadis ini dipahami maknanya, bahwa Nabi SAW mengatakan al-ainani wika usahi faidanama istatlaqo al-wika'u. Kedua mata adalah pengikat dubur. Jadi kedua mata pengikat dubur. Kalau kedua mata itu terpejam, maka tidak ada yang tahu apa yang keluar dari duburnya. Maka dikatakan an-naumu mudannah li'urhuruji ar-rih. Oleh sebab itu tidur adalah bagian perkara yang bisa menyebabkan orang itu keluar angin dari duburnya. Maka pendapat yang hak bahwa tidur membatalkan wudu kalau tidurnya mustagrik, tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak itu tidur yang orang itu tidak sadar. Adapun an-naumu mustadrik, adapun tidur yang tidak nyenyak, maka tidak membatalkan wudunya. Ya. Dalilnya apa? Hadis Anas, kana Nabi sallam yantadirunal isya. Hatta kana sahabah ini yantadirunal isya, hatta tafiqa ru'usahum. Summa yusalluna wa lam yatawaddau. keadaan para sahabat, mereka menunggu sholat isya. Artinya Nabi SAW agak sedikit mengakhirkan sholat isya. Maka para sahabat didapatkan pada ngantuk sampai kepalanya terjatuh-jatuh. Lalu mereka pada pergi sholat dan tidak berwudu lagi. Jadi tidak berwudu lagi. Maka menunjukkan bahwa tidur yang tidak nyenyak tidak batal. Tapi tidur nyenyak batal. Dalilnya apa? Dalil tentang hukum mengusap huf, mengusap kedua huf, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, mengusap huf itu tidak boleh dari hadas besar. Walakin min baulin aw ghaitin. Walakin min baulin wa naumin. Tapi mengusap huf itu dari batal karena tidur dan batal karena keluar, batal karena kencing. Berarti tidur dengan kencing salah satu yang membatalkan wudu. Tapi tidur yang mana? Tidur yang nyenyak. Jadi tidur yang nyenyak. Allah Ta'ala. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah aksarul wudu bisa terlihat membekas di dunia? Sebab kadang ada orang yang berkata, katingali wajah utara wudu mah. Syukron jazakallahu khairan. Iya, di dunia juga ada ya, jelas. Kalau orang mukmin setiap hari berwudu 5 kali ya, otomatis wajahnya bersih gitu ya. Wajahnya bersih gitu kan. Apalagi kalau orang mukmin yang wudunya digosok katanya. Ya. Karena Nabi SAW suka menggosoknya gitu. Ya otomatis di dunia juga akan kelihatannya. Kelihatan orang yang menjaga salat, orang yang selalu wudu, ya. Beda dengan orang yang tidak apa, tidak suka sholat, tidak suka wudu, ya, kumeh, beda ya, caludih gitu kan. Kalau orang mukmin ya, piraku orang mukmin caludih gitu kan, orang mukmin mah tidak caludih, paham caludih? Bahasa Arab caludih itu, tidak berseri ya gitu, ya, ya silakan. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana keabsahan para jamaah haji atau umroh yang berwudu dengan menyemprotkan air dari botol? Apakah sudah masuk kategori membasuh, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, itu inda darurah, insyaallah tetap. Selama itu adalah mengalirkan air, maka itu adalah sah. Lakin la yatasahalu nabi dzalik illa inda darurah. Tapi tidak menggunakan itu kecuali dalam keadaan darurah. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan terakhir, Ustaz, sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz, di luar tema, tapi mudah-mudahan bisa menyambung dengan pembahasan keutamaan wudu, apalagi dijelaskan tentang kesempurnaan iman dengan wudu. Ustaz, bagaimana orang yang peminjam riba tapi sudah taubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Apakah dosanya masih ada sementara dia masih mengangsur atau belum lunas dari cahyo di Tegal, Ustaz? Belum apa? Belum? Belum lunas. Kalau ya, belum lunas ya. Kalau masalah lunas tidak lunas itu lain hukumnya ya. Dan sebenarnya orang yang punya utang ke bank ketika dia insaf ya belen itu mesti. Tapi pelindungan hukumnya Allah alam ya. Tapi orang yang bertaubat dari dosa riba, jelas semua dosa apabila orang itu bertaubat dengan taubatan nasuha akan diampuni Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pakai wajannya ghaffar. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang menunjukkan wajan fa'al, itu wajan mubalaghah, bahwa Allah Ta'ala itu sangat pengampun. Ya. Nabi SAW mengatakan innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugargir wa fi riwayatin ma lam tatlu syamsu mi maghribiha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa hambanya selama belum syaqratul maut, sebelum terbit matahari dari barat. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan innallaha yabsutu yadahu bilaili liyatuba musiun nahari wa innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiun laili. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang berdosa di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang salah di waktu malam. Jadi menunjukkan dosa akan diampuni Allah Ta'ala sebesar apapun. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman mengatakan, jika ada hamba-hamba yang tidak ingin bertaubat kepadaku, maka aku, kata Allah, akan menciptakan manusia yang berdosa lalu bertaubat kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat pengampun, dan Allah Ta'ala itu selalu memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Jadi hamba-hambanya yang bertobat, semua dosa, dosa kafir, dosa syirik, dosa nifak, ketika orang bertobat maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pelaku-pelaku dosa ya, seperti tadi melakukan apa? Riba ya. Melakukan apa? Riba ya. Udah ya. Demikianlah kajian di sore yang berbahagia ini. Ya, kita hanya satu hadis, dan kita akan masuk ke hadis setelahnya insyaallah di pekan depan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi